نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat para hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah para pamirsa radio insani wonten ing frekuensi 80 8.8 FM rahimani wa rahimakumullah semantan ugi para pamirsa Yufit TV Niaga TV lan Usman TV ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sami dipun paringi kesempatan kegiatan kemauan sehingga saged ngerawuhi majelis taklim rutin malam napa malam Rebo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima langkah kita, usaha kita, duduk kita, mendengarkannya kita, capeknya kita dalam rangka mencari ilmu, memahami sebuah permasalahan atau mungkin beberapa permasalahan di dalam masalah agama kita. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dan saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, kita masih bersama hadis tentang orang yang berdoa, tentang seorang yang apabila berdoa sungguh-sungguh untuk diberi mati syahid, maka Allah akan menyampaikan, mengangkat derajat orang tersebut ke derajat para syuhada meskipun matinya di atas tempat tidur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin," barang siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Jadi ada buktinya. Permohonannya itu ada buktinya, bukan permohonan kosong. Ya, bukan permohonan yang tanpa bukti. Tapi ada buktinya, yaitu kejujuran dalam memohon. Ballaghahu Allahu manazilash syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada. Meskipun wa in mata ala firasyhi, meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Kemarin kita contohkan mohon dengan sungguh-sungguh jujur. Itu ada buktinya itu apa contohnya? Misal seseorang memohon kepada Allah untuk bisa baca Quran. Memohon kepada Allah untuk apa? Bisa membaca Al-Quran. Maka dia harus membuktikan kejujurannya permohonan dia harus membuktikan kejujuran permohonannya kepada Allah dengan apa? Berusaha belajar. Ada kesempatan belajar, ikut, ya. Dan juga rutin istiqomah. Ini bukti bahwasanya dia betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah kehidupan. Dijauhkan dari apa? Fitnah kehidupan. Maka sebagai buktinya adalah dia berusaha menjauhi tempat-tempat yang sekiranya bisa membuat dia itu terjerumus ke dalam fitnah kehidupan. Menjauhi teman-teman yang sekiranya bisa menjerumuskan dia ke dalam fitnah-fitnah kehidupan. Menjauhi kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjerumuskan dia dalam fitnah kehidupan. Menjauhi tempat-tempat yang sekiranya bisa menjerumuskan dia dari fitnah kehidupan. Ya kan aneh kalau ada orang minta dijauhkan dari fitnah kehidupan, tapi kerjanya tongkrong. Ya tongkrong, enggak ngerjakan apa-apa. Ya tongkrong di pinggir jalan, kemudian dia sambil membuka situs-situs yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, situs porno lah, situs yang lain-lain, ya kesia-siaan lah demikian. Maka permohonan dia berarti tidak jujur. Permohonan dia hanya sekedar paising lambe, hiasan bibir. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah dua kali pertemuan, saya kemarin menjanjikan ketika Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyinggung tentang kedudukan syuhada. Ini pentingnya kita memohon kepada Allah untuk diberi syahadah, ya, mati syahid. Kenapa? Karena kedudukan syuhada itu sangat sangat tinggi. Nabi Siddiqin syuhada. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa di antara orang-orang yang dimaksud syuhada dalam ayat atau surat An-Nisa 69 itu ada beberapa orang yang bisa termasuk dalam golongan syuhada, ya, dalam golongan syuhada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69. Untuk mengingatkan, bunyinya adalah wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, faulaika, maka merekalah orang-orang yang akan ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari kalangan minan nabiyyin, dari kalangan nabi, wasiddiqin, dan dari kalangan siddiq, wasyuhada, dan juga kalangan syuhada, wassalihin, dan kalangan orang-orang yang saleh. Nah, syuhada dalam ayat ini itu mencakup siapa saja. Akan saya bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Di antara orang-orang yang termasuk syuhada, minha adalah asyhadah bi ahkamillahi azza wa jalla ala ibadillah, yaitu persaksian atas hukum-hukum Allah yang dibebankan kepada hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perintah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengesakan Allah semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk melakukan apa? kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan puasa. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hambanya untuk sampai jangan sampai meninggalkan puasa. Demikian seterusnya. Ini namanya hukum-hukum Allah. Ya. Nah, di antara syuhada adalah orang yang mempersaksikan hukum-hukum itu. Yang mengetahui, yang faham tentang hukum-hukum Allah kepada para hambanya. Orang yang tahu bahwasanya ini adalah diperintahkan Allah. Orang yang faham bahwasanya ini dilarang oleh Allah. Itu termasuk syuhada. Ya. Makanya dikatakan oleh beliau, wa hadhihi syahadatul ulama. Inilah persaksian para ulama. Jadi ulama itu adalah termasuk apa? Syuhada yang dimaksud di dalam surat An-Nisa. Karena mereka mempersaksikan hukum-hukum Allah. Mereka betul-betul tahu kalau Allah itu memerintahkan tauhid kepada para hambanya. Memerintahkan untuk mengesakan Allah di dalam ibadahnya. Tahu mereka. Dan mereka betul-betul tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu melarang hamba-hambanya untuk menyekutukan apapun, sekecil apapun, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, ini ulama. Jadi mereka termasuk syuhada karena mereka adalah orang yang betul-betul menyaksikan adanya perintah Allah, adanya apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat 18 ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah semata. Wal malaikatu annahu la ilaha illa huwa, maksudnya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia semata. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat mempersaksikan. Ya. Wa ulul ilmi, demikian juga orang-orang yang diberi ilmu mempersaksikan hal itu. Allah, panjenengan tahu ya saksi itu. Saksi itu adalah orang yang dimintai atau orang yang memberikan apa? Persaksian. Itu saksi. Objek persaksian di ayat Ali Imran ayat 18, objek persaksiannya itu adalah la ilaha illa huwa. Ini kalimat la ilaha illallah. Ini objek. Sekarang siapa yang bersaksi bahwasanya kalimat ini benar? Satu, Allah. Nomor dua, malaikat. Nomor tiga, ulama. Jadi Allah mensejajarkan persaksian ulama dan persaksian malaikat dengan persaksian dirinya. Hebat atau tidak? Maka jadilah ulama. Ustaz, boleh Ustaz punya cita-cita jadi ulama? Loh, kenapa tidak boleh? Bahkan kita ini sebaiknya bercita-cita jadi ulama. berarti saya harus hafal Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab, ya, kemudian bisa pelajaran usul fikih, menyimpulkan hukum-hukum dari dan ulama yang dimaksud bukan itu. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang bisa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah siapa? Ulama. Mungkin orang tersebut bukan orang yang hafal 30 juz. Mungkin dia hanya hafal juz 30 surat ke-30. Ya, itu saja mungkin. Tapi ternyata apa yang dia hafal, apa yang telah dia pelajari, mendorong dia untuk betul-betul takut kepada Allah. Ibaratnya dia itu hanya tahu yang wajib-wajib saja misalnya. Dia mungkin hanya bisa sholat. Dia mungkin hanya faham masalah puasa. Dia mungkin hanya faham masalah zakat. Dia mungkin hanya faham masalah apa lagi? Birrul haji. Tapi ternyata sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya mendorong dia untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Tidak heran ketika sholat seseorang itu benar, akan mendorong dia itu menjadi orang yang takut kepada Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari apa? Perbuatan yang keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, gak akan mungkin masuk masjid tujuannya cuma nuker tas. Apa itu nuker tas? Banyak kejadian-kejadian pencurian di dalam masjid, ya, pas sampingnya sujud, tasnya dituker, terus kemudian pergi. Ini berarti sholatnya gak benar. Sholat gerakan dia itu tidak mendorong kepada perasaan takut. Nah, ketika sholat itu benar, menjadikan dia seorang ulama, orang yang takut kepada Allah. Karena takut itu adalah puncak ilmu. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah sesuatu yang membuahkan rasa takut. Jadi kalau sudah ngaji kesana kemari, ngaji ini, ngaji itu, tapi ternyata belum jadi orang yang takut pada Allah, maka perlu ditanya, ini ngaji ini wis diresapi apa? Belum. Ngajinya berhasil ataukah? Belum. Baru saja ngaji tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Pulang ke rumah sudah melotot-melotot sama orang tuanya. Ini kan aneh, ya. Berarti ngajinya tidak diresapi. Baru saja ngaji tentang pendidikan anak. Sama anak itu jangan sewenang-wenang, jangan gampang main pukul. Pulang dari ngaji, anaknya salah sedidik, langsung digebuk. Ya, ini berarti belum meresapi pengajian. Ngaji tentang sholat jamaah, pulang dari pengajian, besok subuh ora jamaah. Ini belum meresapi apa? Pengajiannya. Belum ilmu yang dia pelajari belum mengantarkan dia kepada taraf apa? Takut. Maka silahkan semua atau kita ini bercita-cita untuk jadi para ulama. Ini orang-orang yang bisa mencapai derajat apa tadi? Takut, khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan persaksian ulama tentang la ilaha illallah dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah Subhanallah. Ini menunjukkan ketinggian para ulama. Ya. Nah, para ulama itu termasuk dari orang-orang yang termasuk syuhada. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, waqad dhahaba katsirun minal ulama, banyak para ulama yang berpendapat fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala wasyuhada, dan para syuhada di dalam surat An-Nisa ayat 69, ila annahumul ulama, bahwa mereka itu adalah, yang dimaksud syuhada adalah apa? Ulama. Ini nomor satu. Ya. Jadi makna syuhada yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah ulama. Seorang ketika sudah menjadi ulama, yakni orang yang takut kepada Allah dan faham tentang ilmu agama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia tentang ilmu agamanya. Maka orang-orang yang semacam ini, yang ilmunya mengantarkan kepada rasa takut, innamal ilmul khasyah, bahwasanya ilmu itu adalah rasa takut, maka ini termasuk syuhada. Kemudian kata Syekh, wala syakka annal ulama syuhada, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ulama itu adalah termasuk syuhada. Fayashhaduna bi anna Allah Ta'ala arsala rasulah bil huda wa dinil haq, mereka yang mempersaksikan dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah telah mengutus para rasul dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan membawa agama yang benar. Wa yashhaduna 'alal ummah bi annaha balaghat syari'at Allah, dan mereka ya, mereka lah yang menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yashhaduna fi ahkamillahi hadha halalun wa hadha haram, dan mereka yang mengetahui dan mempersaksikan tentang hukum-hukum Allah bahwasanya ini halal, ini haram. Ini mereka orang yang tahu tentang syariat. Wa hadha wajibun wa hadha mustahabun wa hadha makruh, dan mereka pula yang mengetahui ini wajib, ini sunnah, dan yang ini adalah apa? Makruh. Wala ya'rifu hadha illa ahlul ilmi. Tidak ada yang bisa mengetahui hukum-hukum seperti itu kecuali para ulama. Oleh sebab itu mereka adalah syuhada. Ya, mereka adalah syuhada. Kemudian kata Syekh, di antara syuhada juga adalah man yusabu bitta'un bitta'an wal batan wal harik wal gharaq. Di antara para syuhada adalah orang yang tertimpa penyakit ta'un. Ini sudah kita bahas ya. Ta'un itu apa kemarin? Pada pembahasan yang dulu. Wabah. Wabah. Ta'un. Jadi penyakit yang menyebar luas. Kalau diartikan secara khusus, ta'un itu adalah wabah kolera. Ya, apa namanya? Disentri. Ya. Yang saat itu memakan korban jiwa yang sangat sangat besar ya, taun amwas ya, di daerah Syam, berasal dari daerah Syam kemudian menyebar. Di antara sahabat yang terkena taun itu adalah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Orang yang terkena taun, wabah kolera, wabah diare atau disentri semacam ini ya, Kemudian al-batn, nyakit yang menimpa perut. Ya, sakit-sakit yang menimpa di perut. Wal hariq, orang-orang yang kebakaran, mati terbakar. Pesawat meledak. Ya, mobil terbakar. Rumah terbakar. Mesakaken apa mboten? Kasihan atau enggak? Kasihan kita. Tapi mereka di hadapan Allah sangat sangat mulia. Ya. Orang-orang muslim yang mati karena terbakar, itu mereka mulia. Atau bahkan mungkin dibakar. Mungkin apa? Dibakar oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, oleh orang-orang kafir misalnya. Ya. Nah. Kemudian juga orang-orang yang gharq, orang-orang yang tenggelam. Ini juga mati syahid. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Asyuhada'u khamsah." Para syuhada itu ada lima. Al-mat'un, orang yang kena wabah. Al-mab'tun, orang yang kena penyakit di daerah perutnya. Mungkin kanker usus. Ya. Mungkin usus bumpet. Mungkin sakit yang ada di organ-organ apa? Perut. Ya. Ini mabtun. Atau mungkin mangan tadi mencret-mencret, ya, buang-buang dan yang lainnya. Kemudian al-ghariq. Ghariq ini orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Tapi tentunya tidak setiap yang tenggelam adalah mati apa? Mati syahid. Ya. Bisa saja tenggelam itu mati sangit. Ya. Karena apa? Ketika renang, renangnya sama pacarnya. Ya. Renangnya membuka apa? Aurat. Ya. Renang di pinggir pantai, buka aurat, kemudian tenggelam tertelan ombak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sedang buka aurat padahal. Ya. Ini juga tidak benar. Atau tenggelam ketika sedang melakukan kesyirikan. Ritual kesyirikan di dalam air. Ya. Lagi pasang sajen, tiba-tiba yang makan sajen datang. Ya. Siapa? Buaya. Ya. Nyokote kleru. Wah, daging nggih sajene iki ya. Lagi masang ritual kesyirikan, malah apa? Mati. Udah tenggelam digigit buaya, naudzubillahi min dzalik. Yang seperti ini tidak syahid, ya. Orang yang tenggelam, yang dia muslim, ya, berenang untuk tujuan yang mubah. Tujuannya mubah minimal. Ya, tujuannya mubah, bukan yang haram. Tujuan mubah ya, misalnya olahraga, ya, dengan tetap menjaga untuk tidak membuka apa auratnya. Yang seperti ini, insya Allah kalau meninggal dunia maka dia dihukumi sebagai seorang yang syahid. Wasahibul hadam, kata Rasulullah SAW, dan orang yang tertimpa bangunan yang berat, rumah runtuh, tanah longsor, tabrakan, celakaan. Ya, celakaan kendaraan itu kan kayak orang yang tertimpa bangunan. Lagi jalan ketabrak itu seperti orang yang tertimpa kendaraan sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Beliau memasukkan orang yang meninggal di dalam kecelakaan itu seperti orang yang al-hadam, sahibul hadam. Ini orang yang tertimpa sebuah bangunan atau benda yang sangat sangat berat, ya. Ini runtuh, tanah longsor dan yang lain-lain, ya. Wa asyhad fi sabilillah. Dan juga adalah orang yang meninggal di jalan Allah dalam berjihad. Ini para syuhada. Jadi banyak. Kemudian di antara syahid, ya, di antara orang yang syahid adalah orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Orang yang meninggal karena apa? mempertahankan harta dan jiwanya. Kata Syekh, wa minas syuhada, berarti sudah berapa tadi? Ulama. Kemudian apa tadi? Orang yang kena taun. Kemudian apa? Orang yang kena sakit perut. Kemudian orang yang apa? Tenggelam. Kalau disebutkan tadi orang yang kebakaran, ya, terbakar. Kemudian orang yang tertimpa bangunan yang berat. Kemudian orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah, perang. Ya, kayak Hamzah radhiyallahu taala anhu, ya. Kayak Julaibib, ya, radhiyallahu taala anhu, dan yang lainnya, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya. Kemudian yang ke berarti nomor 8. Minas syuhada, di antara syuhadalah adalah orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh ketika mempertahankan harta dan jiwanya. Minas syuhada alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Di antara syuhada, termasuk golongan syuhada, adalah orang yang terbunuh karena mempertahankan harta dan jiwa. Mau dicopet, digarong, ngelawan. Ternyata garongnya lebih apa? Lebih kuat, ya. Akhirnya apa? Na'udzubillah min dzalik sekarang. Ya, rampok itu gara-gara harta yang sedikit saja berani apa? Menghilangkan nyawa. Tapi tidak usah takut. Karena yang namanya mati itu sudah ada apanya? Sudah ada apanya? Waktunya. Ya kan? Kalau belum saatnya mati, mbok dihukum mati, ya ora mati. Makanya ada kisah-kisah orang yang dihukum mati masih hidup. Ya. Sampai bahkan sampai punya keturunan. Jadi ketika ditembak sudah, setelah ditembak dilaksanakan hukuman mati sudah dilaksanakan, ternyata setelah dicek ini orang masih hidup. Mungkin mau ditembak lagi kasihan. Akhirnya dirawat sampai hidup. Masih hidup lagi sampai punya keturunan. Jadi walaupun dihukum mati, kalau jatahnya belum apa? Belum mati ya. Tidak mati. Demikian. Khalid bin Walid itu perang enggak pernah mundur. Luka di badan, di depan semuanya. Tapi ternyata meninggalnya di tempat tidur. Sampai nangis beliau radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau memang belum jatahnya mati, enggak akan mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ditodong pedang. Sudah ditodong pedang. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yamnauka minni. Siapa yang akan membelamu dari seranganku? Ini sudah ditodong, didengi pedang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah. Pedangnya langsung jatuh. Padahal cuma nyebut apa? Allah. Keder musuhnya. Kalau memang belum jatahnya, tidak akan mati. Dan ini terjadi kepada seorang teman saya. Dikeroyok. Pakai mandu. Pakai parang. Melihat orang kayak gini, wah ini udah gak beres. Dia duduk saja. Ini orang yang suka nasihati orang-orang. Lagi pacaran, dinasehati. Ini suami istri bukan? Bukan. Ya sudah, bubar. Jangan di sini. Ya. Setelah itu marah yang dinasehati. Pulang, dipikir sudah pulang, balik bawa bolo. Pakai parang. Dari jauh, wah ini orang udah enggak beres ini mereka. Pakai parang marah-marah, akhirnya dia duduk. Dia membaca ayat kursi keras-keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu gemeter semua mereka. Akhirnya balik ketakutan. Kalau belum jatahnya mati, ya belum mati. Walaupun dikeroyok 1000 orang. Tapi kalau sudah jatahnya mati, yo mati. Jadi ada orang yang selamat ketika mempertahankan hartanya, ada orang yang apa? tidak selamat ketika mempertahankan hartanya. Tapi ketika meninggal dalam rangka mempertahankan harta, dalam rangka mempertahankan jiwa, dia termasuk golongan mati syahid. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Ara'aita ya Rasulullah, duhai utusan Allah, apa pendapatmu? Inja'ani syakhsun, apabila ada seseorang yatlubu mali, ingin merampas hartaku dengan paksa. Qala tu'tih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau berikan." "Qala ara'aita in qatalani?" Lantas apa pendapatmu kalau dia menyerang saya? "Qal qatilhu," serang ganti. "Qal ara'aita in qataltuhu?" Apa pendapatmu kalau aku berhasil membunuhnya? "Qal huwa finnar," dia akan masuk neraka. Li'annahu muta'ammid, mu'tadin, zalim, karena dia adalah orang yang zalim. "Qal ara'aita in qatalani?" Bagaimana sebaliknya ya Rasulullah kalau dia yang berhasil membunuh? "Qala in qatalaka fa anta syahid." Kalau dia berhasil membunuhmu, maka engkau adalah mati syahid. Takut ataukah berani sekarang? Ya, lihat-lihat mana yang lebih maslahat. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.